sebagai new pahlawan. La la la la. Kau hatiku ini hingga sembuh seperti dahulu. Lancar rezeki saya, seger warasan. Oke, monggo dilanjut Om Bang, matur suwun. Matur sembah nuwun Devi Aldiva Giri Mahesa bareng bersama PSP Community.